Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan pemirsa Polda PTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Riyadul Jannah di mana berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan yang kita sedang mempelajari kitab Sahih Bukhari. Kembali kita menjelaskan bahwa kita masih dalam pembahasan tentang wudu. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sifat yaitu madmadah, istinsyak, istinthar, yaitu dari sifat berwudu, berkumur-kumur, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Termasuk kita membahas beberapa hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu diantaranya beristijmar ya, dengan dianjurkan witir, artinya tidak menyelisih dengan genap, kemudian tidak kurang dari 3. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke hadis nomor 163 dulu sebelum nomor 165 ya. Tapi hadis ini hampir bersamaannya. Oleh sebab itu kita akan bacanya langsung. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu ghuslir rijlaini wala yamsahu alal qadamain. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Musa, itu Musa ibnu Salamah, Musa ibnu Ismail, apaan, Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tubudaki. Qala hadatsana Abu Awana. Abu Awana adalah Al-Wadah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Jadi Wadah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. An Abi Bishrin, yaitu Ja'far ibnu Iyas. An Yusuf ibnu Wahak. An Abdullahi ibni Amr ibni As. Qala takhalafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fi safarin safarnaha fadrakna wa qad arhaqna al-asra faja'alna natawaddu'u wa namsahu ala arjulina panada bi'a'la sawtihi wailul aqabi minan nari marrataini aw thalathan. Kemudian bab yang setelahnya. Qala babu ghuslil aqab. Wa kana Ibnu Sirin, itu Muhammad Ibnu Sirin, yaghsilu mawdi'al khatimi idza tawadda'a. Qala hadatsana Adam Ibnu Abi Iyas. Qala hadatsana Syu'bah. Hadasana Muhammad ibn Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah wa kana yamurru bina wan nasu yatawaddauna minal mathar qala asbigul wudu'a fa inna abal qasimi qala wailul aqabi minan nar. Bab yang ke-37 dan bab yang ke-30, bab yang ke-27 maaf, dan bab yang ke-29. Jadi sekali lagi bahwa Imam Bukhari tidak menyusun hadis-hadisnya dengan urutan gerak apa, urutan berwudu ya. Tapi beliau artinya berpindah dari satu hadis ke hadis yang lain tanpa berurutan meletakkan hadisnya dari tertib wudunya gitu. Jadi umpamanya dari berkumur-kumur menghisap air ke hidung, ya hadis seputar mencuci muka, hadis seputar mengusap kepala, tapi beliau menyebutkan hadis seputar mencuci kaki. Artinya memang tidak apa, tidak berurutan. Ya. Dan ini tentunya bedanya kita belajar hadis dengan belajar fikih. Kalau kita belajar kitab-kitab fikih para ulama, biasanya lebih tersusun dari satu masalah ke masalah lainnya. Kalau belajar hadis, ya kita masalah mengikuti hadis gitu. Nah, di sini kita membacakan bab mencuci kedua kaki dan tidak mengusap kedua mata kaki. Mencuci kedua kaki dan tidak mengusapnya. Jadi Imam Bukhari menjelaskan bantahan kepada pendapat dari firqah Halikah, firqah yang sesat, yaitu Syiah dan Khawarij, yang mereka mengusap kaki dan tidak mencucinya. Maka Imam Bukhari membawakan bab, dua bab di sini, bab mencuci kaki dan tidak mengusapnya. Kemudian bab yang setelahnya adalah bab mencuci tumit. Tumit adalah bagian belakang dari telapak kaki kita. Hadis ini telah lewat dalam bab ilmu. Cuma Imam Bukhari di dalam bab ilmu, beliau mungkin bab mengangkat suara ketika menyampaikan ilmu. Jadi di bab sebelumnya Imam Bukhari telah menyampaikan bab mengangkat suara ketika memberikan mu'idhah, nasihat, ilmu. Demikian juga Imam Bukhari membawakan bab mengulangi ucapan 3 kali. Jadi artinya ketika ngajar atau ketika memberikan nasihat, dianjurkan mengulangi ucapan kita sampai 3 kali. Itu di dalam bab sebelumnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Musa, itu Musa ibnu Ismail, Abu Salamah atau Budaki, dari Abu Awana, yaitu Al-Wadah ibnu Abdullah Yashkuri, dari Abi Bishr, namanya adalah Ja'far ibnu Iyas, dari Yusuf ibnu Mahak, dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Nah, mungkin sekedar untuk selalu diingat, kalau ada wau dari ro itu berarti dibacanya Amr. Kalau tidak ada berarti Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Kalau ini adalah Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Qala takhalafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fi safarin safarnaha. Bahwa Nabi sallam ya beliau berjalan dengan para sahabat, tapi Nabi SAW itu terlambat, tidak bersamaan dengan para sahabat. Jadi digambarkan ini seperti kalau para jamaah pergi dengan saya ke Bandung, antum udah lebih dulu, saya di belakang. Maka artinya adalah takhallafan nabi. Artinya Nabi SAW itu terlambat. Bahwa Nabi SAW terlambat dari kami dalam satu pepergian yang kami pergi bersamanya. Pak Adrokana, lalu Nabi SAW ya, sampai ke tempat kami. Artinya Nabi SAW mendapati kami. Berarti Nabi SAW sampai ke tempat di mana para sahabat telah berkumpul. Waqad ahraqna al-asra, dan kami telah mendapatkan waktu asar. Artinya waktu asar telah masuk. Faja'alna natawadda'u, maka kami pun bersegera wudu. Wa namsahu 'ala arjulina, kemudian para sahabat mengusap kaki-kaki mereka dan tidak mencucinya. Jadi dalam kisah ini para sahabat mengusap kaki-kaki mereka dan tidak mencucinya. Panada bi ala sautihi, maka Nabi SAW menyeru, menegur mereka dengan suara yang lantang. Jadi Nabi SAW menegur mereka dengan suara yang lantang. Ya, katakanlah gini, wailul aqabi minan nar, celaka tumit yang tidak disentuh air akan disentuh api neraka. Jadi celaka tumit yang tidak tersentuh air ketika berwudu akan disentuh api neraka. Marrataini aw salasan, bahwa Nabi SAW mengungkapkan ungkapan yang tadi dua kali sampai tiga kali. Dua kali atau tiga kali. Jadi rawi mungkin ada sedikit ragu apakah dua kali atau tiga kali. Pada bab yang kedua, karena isinya sama kita satukan ya. Babu ghusril aqab. Apa itu aqab? Jama dari aqabun. Jadi jama dari aqabun. Pada kaki kita itu dalam bahasa Arab, pahami dulu, kalau dikatakan ar-rijlu, kaki, maka hukum asal itu dari apa ini namanya, selangkang sampai ke bawah, itu namanya kaki. Kalau disebutkan kaki, ya segitu gitu. Tapi punya nama-nama. Kalau paha dalam bahasa syariatnya adalah fakhdun. Kemudian lutut adalah rukbah. Kemudian betis sak namanya. Kemudian dua mata kaki dinamakan ka'bun. Ka'bun, ka'ab. Kalau aqab muakhir qadam, yaitu bagian belakang dari telapak kaki kita. Kemudian dari dua mata kaki ke bawah itu dinamakan qadamain. Jadi dinamakan qadamun. Musananya qadaman atau qadamain. Bawahnya dinamakan batnu qadamain. Atasnya adalah dhahiru qadamain. jari-jari dinamakan asobi arijel, yaitu jari-jari kaki. Ini dalam bahasa apa? Syariat. Ya. Bab mencuci kaki dan tidak mengusap kedua telapak kaki, gitu. Yang tadi gitu. Di sini bab mencuci al-aqob, itu jamak dari aqobun, yaitu mu'akhkharatu ar-rijli, bagian belakang dari tumit. Jadi bagian belakang dari tumit. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa kana Ibnu Sirin, yaitu Muhammad Ibnu Sirin, yaghsilu madhi al-khatimi idza tawadda'a. Beliau mencuci tempat dari cincin. Ini berarti menyebutkan tentang tangan. Jadi Muhammad Ibnu Sirin mencuci bawah cincin. Artinya anggota badan yang terkena, apa yang merupakan tempat cincin. Maka Muhammad Ibnu Sirin imak menggeserkan atau melepas dulu apa cincinnya. Idza tawadda'a, apabila beliau berwudu. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis Adam Ibnu Abi Iyas dari Syu'bah, itu Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti, dari Muhammad Ibnu Ziyad dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridai kepadanya, wa kana yamurru bina, bahwa beliau yaitu Abu Hurairah melewat di tengah kami adalah manusia. Ia tawadda'una minal mathar. Mereka sedang berwudu dari tempat bezana. Jadi sedang berwudu dari bezana. Qala asbigul wudu'a. Hendalah kalian menyempurnakan wudu kalian. Fa inna Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim salah satu kunyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kunyah Nabi sallam tidak diberikan kunyah dengan kunyah umpamanya Abu Fatimah, enggak ya, tetapi beliau diberikan kunyah atau beliau berkunyah itu Nabi sallam berkunyah Abul Qasim. Qala wailulil aqabi minan nar, celaka tumit yang tidak disentuh, yang tidak terkena air akan disentuh api neraka. Jadi ujung hadisnya adalah sama ya, hanya kasus yang berbeda. Ya. Kalau ini Abu Hurairah menyaksikan orang-orang sedang berwudu, lalu Abu Hurairah memperingatkan mereka agar mereka menyempurnakan apa? Wudu. Maka beliau membacakan hadis ini. Wailul aqabi minan nar. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, dalam anggota tubuh kita ada hal-hal yang tentunya wajib dikenali oleh kita. Hal itu karena berhubungan dengan ibadah dan juga berhukuman dengan hukum. Jadi anggota badan kita, ya, itu ada hal-hal yang wajib kita tahu dari sisi hukum syar'i. Ya, seperti kalau berhubungan dengan hukum yang dikenal kita hukum pidana, hukum perdata, orang melanggar dihukum. Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangannya. Nah, berarti orang harus mengenali apa itu tangan, definisi tangan. Jangan sampai orang menegakkan hukum nanti keliru. Ya. Kemudian ijma bahwa yang dimaksud dengan dipotong tangan bukan dipotong dari ketiak dan bukan dipotong dari siku, tapi minarusgi. Berarti orang harus paham apa itu arusgu. Ya. Saya sudah pernah menjelaskan ku, kursu, arusgu. Ya. Seperti juga kita ketahui, ya, pakaian Nabi Hasalam itu ilanis pisak au mafauqa al-kabain. Jadi pakaian Nabi Sallam itu setengah betis atau di atas mata kaki. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallam tentang pakaian. Kemudian dalam sholat Nabi Sallam mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin fa asyara ila wajhihi wa kafaihi wa rukbataihi wa atrafa, yakni asabi rijlaihi. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan. Nabi SAW mengatakan al-jabhah wal-anf, yaitu jidat dengan hidung, 2 telapak tangan. Nah, ini namanya rohah. Dalam hadis kan fawada rohatahu ala rukbataihi, Nabi SAW meletakkan rohah, meletakkan telapak tangan, yaitu bagian yang putihnya, ke lututnya. Itu dalam sujud. Maaf, dalam ruku. Berarti kita harus mengenal apa sih rohah, gitu kan? Karena ini berkaitan dengan ibadah, kenali. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan waruk batain dan 2 lutut. Jadi ketika sujud 2 lutut harus kena tempat sujud. Kemudian wa asyara kepada apanya? Atrafa asabi rijlaihi, yaitu ujung dari jari-jari kaki. Jadi ujung dari jari kaki-kaki. Kemudian dalam riwayat Ibnu Huzaimah rason baina akibaih, beliau merapatkan di antara 2 mata kakinya. Kemudian kalau kita akan berjamaah, Nabi SAW mengatakan al-ka'ab ma'al-ka'ab wal-mankib ma'al-mankib. Ketika kita berjamaah, antara 2 orang yang sedang berdiri disunahkan merapatkan mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Berarti di sini kita harus belajar bahasa Arab dari anggota tubuh, dan itu hukumnya fardu ain, ya, mengenalinya gitu. Walaupun yang menjelaskannya ustadz, tapi kan harus paham ketika antum sholat seperti apa kita merapatkan. Maka Nabi SAW mengatakan al-ka'ab bil-ka'ab wal-mankib bil-mankib. Ya. Jadi ini sangat penting, sangat penting. Nah, pada telapak kaki kita tadi ada asobi, ada jari-jari, ada batnil qadam, ada zahirul qadam. Jadi ada perut mata kaki, apa perut telapak kaki, ada atas mata kaki. Ada ka'bun, yaitu 2 mata kaki, yaitu al-admu an-nati'u yakni qabla syak au ba'da syak, yaitu tulang yang menonjol di setelah betis, ya, atau di bawah betis. Kemudian apa? Ka'bun, yaitu mu'akhkharatu al-qadam, itu bagian belakang dari telapak kaki kita. Nah, lihat di sini bab mencuci kedua kaki. Kemudian bab mencuci lebih khusus lagi apa? Mencuci, ya, yaitu tumit. Bab mencuci kaki, bab mencuci tumit. Nah, kita bahas dulu umum dari hadis ini. Ahli sunnah ijma bahwa setiap orang yang sedang tidak, jadi yang ijma, ahli sunnah ijma bahwa orang yang berwudu dalam kondisi tidak menggunakan khuf maka wajib mencuci kedua kakinya. Jadi catat dulu, kalau kita berwudu dalam kondisi tidak memakai khuf atau tidak memakai kaos kaki, maka wajib mencuci kedua kakinya. Nanti hub itu apa? Hub adalah sesuatu yang terbuat dari kulit atau terbuat dari kain atau yang semisalnya, yang digunakan untuk penghangat dan menutupi kedua mata kaki. Itu namanya huf. Jadi huf itu adalah at-tasakhin aw asatiru al-ka'bain min jildin aw nahwihi. Yang dinamakan dengan huf itu segala sesuatu yang dinamakan at-tasakhin. Ya, kalau di musim dingin suka memakai jenis itu gitu. Yang berfungsi untuk menghangatkan, jadi pakai di saat itu, mungkin saat sampai sekarang digunakan untuk, kalau kita mungkin hari ini untuk bergaya gitu ya, atau untuk kecocokan gitu ya, memakai sepatu pakai kaos kaki gitu. Tapi di zaman dulu itu digunakan biasanya di musim-musim dingin dengan tujuan untuk menghangatkan kaki. Dan dikatakan khub itu kalau menutup kedua mata kaki, yaitu menutup bagian yang wajib untuk dicuci. Jadi menutup bagian yang wajib dicuci. Maka ahli sunnah sepakat dan imam yang empat sepakat bahwa kalau kita berwudu dalam kondisi tidak menggunakan khuf, maka wajib untuk dicuci kakinya, tidak boleh diusap. Ya. Lalu menyelisihi ijma ahli sunnah dari kalangan ahlu bid'ah, minasyiah, rafidah, wal al-khawarij. Lalu menyelisihi tentang pendapat ini dan ijma ahli sunnah ini dari kalangan ahlu bid'ah, yaitu orang-orang rafidah, orang-orang syiah, dan orang-orang khawarij. Maka kita jangan heran, atau antum jangan heran kalau membaca kitab-kitab para ulama dari kitab akidah dimasukkan bab mencuci kaki. Ya, bab mencuci kaki. Itu dimasukkan dalam kitab akidah. Padahal bahasanya apa? Bahasan fikih, tapi dimasukkan dalam bab akidah. Kenapa? Karena ini dianggap prinsip. Jadi dianggap prinsip karena menyelisihi dalil yang sharih, dalil yang jelas. Jadi dalil yang jelas. Nah, mereka dari kalangan ahlu bid'ah ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala, tentunya surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya. Mereka berdalil dengan qiraah bacaan, itu ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulikum. Jadi bacaan jar, bacaan hufad, dan alamat jarnya adalah kasroh, karena isim jama' taksir, itu dalam ilmu nahu. Ya. Yaitu apa? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu akan menunaikan sholat, maka cucilah wajahmu, cucilah kedua tanganmu sampai kedua sikumu, dan usaplah kepalamu. Itu bacanya apa? Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Dibacanya jar karena di situ dengan huruf ba, biru'usikum. Kemudian mereka mengatakan wa arjulikum. Jadi atof naat adalah kepada kalimat sebelumnya, yaitu ru'usikum wa arjulikum. Maka mereka mengatakan dibaca dengan jar, berarti hukum kaki seperti hukum kepala, yaitu apa? Diusap, karena dibaca wa arjulikum. Nah, itu. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli sunnah sepakat bahwa kaki dicuci manakala seseorang itu tidak menggunakan khuf kakinya. Kalau menggunakan khuf dengan syarat-syarat yang kita akan bahas di tempatnya nanti, kita boleh berwudu, mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, dan tidak mencuci kaki, tapi mengusap khuf, mengusap kaos kaki, yaitu ketika kita memakai kaos kaki. Ya, kalau antum mungkin di kantor atau para ibu di kantor atau di mana saja, nggak mesti, tapi mungkin gambaran yang paling mudah, ketika kita ingin berwudu tanpa membuka kaos kaki, maka disyaratkan kita berwudu di rumah sebelum memakai kaos kaki dan sepatu, berwudu dengan sempurna, lalu dimasukkan kaos kaki kita. Kalau nanti batal, maka kita boleh tidak mencuci kaki dan boleh kita mengusap kaos kakinya saja, atasnya saja. Yaitu yang dibahas oleh para ulama, mashul khuffain, yaitu mengusap kedua khuf. Nah, kaum Khawarij dan orang-orang Rafidhah menyelisihi ahli sunnah dalam masalah ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, mereka membolehkan mengusap kaki ketika tidak memakai khuf. Tapi aneh, setelah itu mereka mengingkari disyariatkannya mengusap khuf. Jadi ketika kaki tidak memakai khuf, mereka mengatakan kaki diusap gitu. Menyelisih ahli sunnah. Tapi ketika kita memakai khuf, mereka mengatakan tidak boleh mengusap khuf. Dan mereka mengingkari hadis-hadis seputar mengusap khuf. Kalau ahli sunnah itu berpendapat kaki wajib dicuci kalau tidak memakai khuf. Kalau memakai khuf, boleh mengusap khufnya tanpa harus mencuci kakinya. Dan kedua masalah ini, mengusap khuf dan mencuci kaki ketika tidak memakai khuf, itu dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Jadi dalam kitab-kitab akidah, seperti kitab Syarhu Sunnah li Imam Al-Bahari, Usulu Sunnah li Imam Ahmad, Usulu Sunnah li Imam Lalakai, dan kitab-kitab yang lainnya, itu membahas tentang hukum mencuci kaki dan hukum bolehnya mengusap khuf. Mana dalil yang menunjukkan bahwa kaki itu dicuci? Pertama, jelas Al-Quran, bahwa para ulama mengatakan qiraah yang sah inda ahlil qiraah, bahwa bacaan yang benar menurut ahlil qiraah dan jumhur qiraah itu bacaannya adalah wa arjulakum. Jadi dibaca nasab yang atopnya adalah kepada wa aidikum, tidak atop kepada biruusikum. Jadi bacaannya wa arjulakum. Boleh dibaca wa arjulikum, tetapi bukan berarti hukum asal dibacanya wa arjulikum. Para ulama lugah mengatakan boleh dibaca wa arjulikum dalam istilah lil mujawarah, karena ya redaksi sebelumnya dibaca jar, maka dalam ilmu lugah menurut sebagian ahlu lugah boleh dibaca dengan mengikuti bacaan sebelumnya litashil, untuk memudahkan, dan lil mujawarah karena ketetanggaan, walaupun hukum asalnya dibaca dengan nasab. Ya, karena yang di pinggirnya dibaca dengan jar, maka diikuti. Jadi wa arjulikum. Tapi hukum asalnya apa? Wa arjulakum. Kemudian yang kedua, bahwa tidak didapatkan riwayat dari perbuatan Nabi SAW. Demikian juga tidak dapatkan riwayat dari perbuatan para sahabat yang menunjukkan mengusap kaki ketika tidak memakai khuf. Semua rawi-rawi yang menceritakan tentang wudunya Nabi SAW seperti Utsman ibn Affan melalui rawi setelahnya adalah Humran, kemudian Abdullah ibn Zaid, Abdullah ibn Abbas, Abu Hurairah, Ali radhiyallahu taala anhu, semuanya itu mengatakan bahwa Nabi SAW mencuci kakinya. Ya. Maka di sini termasuk man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa radun itu. Jadi tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah mengusap kakinya tanpa mencucinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena telah dinukil ijma, artinya telah dinukil kesepakatan para ulama bahwa kita tatkala tidak menggunakan khuf maka wajib mencuci kaki dengan dalil-dalil tadi. Maka yang berpendapat boleh diusap tatkala tidak menggunakan khuf, maka itu telah menyelisihi ijma. Jadi telah menyelisihi ijma, yaitu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi ijma. Ya, jadi sekali lagi kaki wajib apa? Dicuci. Ya. Kemudian pada hadis ini terdapat dalil wajibnya menyempurnakan cucian dari seluruh anggota badan yang wajib dicuci sebagai rukun wudu. Jadi wajib untuk menyempurnakan. Di mana Nabi SAW mengatakan asbigul wudu'a. Jadi sempurnakanlah apa? Wudu. Dan menyempurnakan wudu, sebagaimana saya pernah menjelaskan sebelumnya, menyempurnakan wudu ada dua. Ya. Yaitu yang pertama, isbagil wudu min jihati arkan wa min jihati al-wujub. Yani min jihati al-wajibat. Wa isbagil wudu min jihati yani itmam al-mustahabat. Menyempurnakan wudu ada dua. Pertama, menyempurnakan wudu yaitu menyempurnakan rukun dan wajibnya. Maka menyempurnakan rukun dan wajib hukumnya wajib. Dan tidak sah wudu seseorang kalau tidak menyempurnakan rukunnya. Karena rukun itu kita tahu yang mayatawaqafu alaihi sihatu syai', bahwa rukun itu sesuatu yang bergantung kepadanya sahnya sesuatu. Kalau rukun itu berkumpul berarti sah, kalau rukun itu tidak berkumpul berarti tidak sah. Yang kedua, asbigul wudu'a, sempurnakan wudu dari sisi menyempurnakan mustahabatnya. Jadi artinya kita berwudu dengan menyempurnakan mustahabatnya. Ya, seperti mencuci telapak tangan dulu, membaca bismillah, bersiwak dulu, kemudian tiga kali dan seterusnya. Itu namanya mustahabat. Itu namanya apa? Mustahabat. Nah. Kemudian yang ketiga, hadis ini sebagai dalil bahwa kaidah umum yaitu al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Jadi balasan Allah terhadap perbuatan hambanya sesuai dengan amalnya, baik balasan itu berupa balasan pahala kepada satu kebaikan atau berupa balasan dari sebuah kemaksiatan yang dinamakan dengan azab. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan dimungkinkan seseorang itu akan diazab dari bagian anggota tubuhnya walaupun tidak seluruh anggota tubuhnya mendapatkan azab neraka. Jadi seorang mukmin akan diazab sebagian tubuhnya. Contohnya apa di sini? Wailul aqabi minan nar. Celaka tumit yang ketika berwudu tidak dicuci. Berarti yang diazabnya apa? Tumitnya aja. Contoh lain, Nabi SAW mengatakan kullu ma asfala ka'baini fafinnar. Setiap kain yang melorot melewati mata kaki maka akan menyebabkan anggota badannya disentuh api neraka. Jadi kalau seseorang itu apa melewatkan, mengulurkan bagian dari kainnya dari batasan yang Nabi SAW menyebutkannya, maka akan menyebabkan disentuh dengan api neraka. Jadi sini menunjukkan bahwa akan ada yang diazab sebagian anggota badannya. Dan ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka Nabi SAW mengatakan wailu aqabi minan nar. Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu taala, kemudian Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengambil istinbat dari hadis ini bahwa hadis ini mengatakan wanada bi a'la sautihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata dengan suara yang lantang. Maka di sini diperlukan bahwa yang namanya muallim itu mengangkat suaranya, ya, supaya terdengar oleh mustami'nya. Oleh sebab itu saya sudah menjelaskan di dalam bab ilmu, orang belajar itu harus itisolus sam'i, itisolul basari, wahudurul qalbi. Orang yang belajar itu telinganya harus nyambung, pandangannya harus nyambung, dan hatinya harus hadir. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam juga mengikuti perkembangan zaman. Sekarang saya bicara, ya, walaupun menyedikitkan volume saya ngomong, dengan bantuan mukabiratus saut maka ini bermanfaat. Jadi menggunakan ini hukumnya sunnah. Artinya menggunakan mukabiratus saut hukumnya sunnah, karena ini termasuk dalam makna hadis tadi. Dan seorang guru termasuk ya ustadz gitu, kalau ngisi ingat ya, berarti harus perhatian dengan apa? Mikrofon. Dia harus apa? Perhatian. Kenapa? Karena suaranya mesti terdengar. Dan Nabi SAW dikatakan wanada bi'ala sautihi. Nabi SAW menyeru, memanggil, menegur dengan suara yang lantang. Kemudian pada hadis ini pun dijelaskan, dianjurkan bagi guru, muallim, mudaris, ustadz, mengulangi ucapannya 3 kali sehingga dipahami atau terdengar oleh orang-orang yang akan disampaikan ilmu ataupun hujjah. Dan ini pun bagian dari adab thalabul ilmi dan adab mengajarkan ilmu. Nah, kemudian nanti kita akan bahas tentang mengusap hub, tetapi di tempatnya nanti. Tetapi apa? Di tempatnya nanti insyaallah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Oh maaf tadi ada yang terlewat. Wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdi al-khatama, mawdi al-khatami idza tawaddaa. Di sini dikatakan Muhammad Ibnu Sirin itu suka mencuci bawah dari cincinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum kita membuka cincin ketika kita akan berwudu? Mungkin yang lainnya adalah apa? Jam tangan. Ya. Apa hukum membuka, melepas cincin? Ada hadis Tapi hadisnya adalah dhaif. Jadi hadisnya adalah lemah. Di mana disebutkan di dalam hadis itu, karena Nabi SAW idza tawadda'a harraka khatamahu. Bahwa Nabi SAW apabila beliau berwudu, maka beliau menggerakkan cincinnya. Wal hadithu dhaifun, tapi hadisnya adalah dhaif. Hadisnya adalah dhaif. Lalu apa hukum menggerakkan cincin atau melepas cincin? Jadi hukum membuka melepas cincin. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya bahwa mencuci tangan itu wajib. Kalau cincin itu adalah sempit, dari sisi dimungkinkan tidak masuk air ke bawah kulit yang ada cincinnya, maka melepasnya ataupun menggerakkannya hukumnya wajib. Karena masuk kepada kaidah umum, mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Jadi melaksanakan yang wajib kalau tidak sempurna karena sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib baginya. Artinya, sekarang kalau kita tahu bahwa mencuci tangan hukumnya wajib, dan apabila kita tahu bahwa cincin ini menghalangi masuknya air ke tempat cincin ini, maka membukanya atau menggerakkannya hukumnya adalah wajib. Ya, karena sesuatu yang wajib tidak sempurna karena sesuatu yang lain itu, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib bagi kita. Artinya menggerakkannya adalah wajib. Tapi kalau cincinnya adalah longgar, di mana dengan sendirinya air itu akan masuk ke tempat cincin tersebut, maka tidak termasuk bagian dari sunnah menggerakkan cincin. Jadi menggerakkannya sendiri bukan bagian sunnah. Tetapi ini berkaitan dengan wajibnya apa? Mencuci tangan. Nah, itu mana dari ucapan Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Ya, kemudian satu lagi hadisnya, babnya. Babu ghasli rijlaini fi na'lain wa la yamsahu ala na'lain. Bab mencuci kedua kaki apabila memakai sendal dan tidak mengusap sendalnya. Ya. Berarti kalau mengusap hub boleh, mengusap sendal tidak boleh. Ini dalam pendapat Imam Bukhari. Ya. Sendal ini banyak ya, kalau di kita ada sendal jepit, ada sendal jenis-jenis sendal, ya, yang otomatis tidak menutupi telapak kaki, tidak menutupi atasnya, apalagi menutupi kedua mata kaki. Lihat di sini hadisnya. Qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Qala akhbarana Malik, yaitu Malik ibn Anas. An Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Makburi. An Ubaid ibn Jurayd. Annahu qala li Abdullah ibn Umar. Jadi bahwasanya beliau berkata kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aitu katas daw arba'an lam ara ahadan min ashabik yasna'uha. Ibnu Jurayd bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, aku melihatmu melakukan empat perkara yang aku tidak melihat salah seorang di antara sahabat-sahabatmu. Qala wa ma hiya ya Ibnu Jurayd? Apa itu? Wahai Ibnu Jurayd. Qala ra'aituka tamussu minal arkani. Ra'aituka la tamussu minal arkani ila al-yamani. Dia berkata, aku tidak melihat bahwa engkau itu mengusap sudut-sudut Ka'bah gitu ya. Supaya mudah aja kan. sudut-sudut apa? Ka'bah, kecuali ruknul yamani sama Hajar Aswad. Jadi sisi sudut-sudut yang lain tidak. Wa ra'aitu katalbisul ni'ala asbiyata. Dan aku melihat engkau memakai sendal yang terbuat dari kulit yang tidak ada bulunya. Mungkin bulunya udah dikerik. Ya, seperti mungkin apa? Kulit unta, kulit domba, kulit kambing dan semisalnya. Tapi udah tidak ada bulunya itu. Wa ra'aituka tasbugu bisufrah. Dan aku melihat engkau ya menggunakan celup berwarna kuning. Ya, termasuk juga ya kejenggot dan semisalnya. Wa ara'aituka idza kunta bima kata ahlal nasu idza rawhil hilala wa lam tuhilu anta hatta kana yawm tarwiyah. Dan aku melihatmu apabila engkau berada di Mekah, orang-orang itu bertalbiyah ketika mulai tanggal 1 Zulhijjah, yaitu ketika melihat hilal. Dan engkau tidak melakukan talbiyah kecuali tanggal 8. Jadi kecuali tanggal 8. Itu 8 Zulhijjah. Ya. Ya, itu setelah haji tamatu ya, biasanya haji tamatu kemudian umroh dulu, kemudian nanti haji, niat haji pada tanggal 8. Kemudian Abdullah bin Umar menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan Ibnu Jurayj atau Ubaid Ibnu Jurayj. Qala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Umar, amal arkanu fa inni lam ara Rasulullah SAW yamussu ilal yamanain. Adapun aku tidak mengusap sudut-sudut Ka'bah kecuali ruknul yamani dan Hajar Aswad, karena memang aku tidak melihat Nabi SAW kecuali melakukan itu saja. Jadi Abdullah bin Umar ini seorang sahabat yang paling perhatian mengikuti jejak Nabi SAW. Jadi perhatian kepada sunnah, selalu ingin cocok dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian, adapun berkaitan dengan sendal, karena memang aku juga melihat Nabi SAW menggunakan sendal dari kulit yang tidak ada bulunya, dan beliau berwudu pada sendal itu. Jadi beliau berwudu pada sendal itu. Jadi berwudu dengan memakai sendal itu. Dan aku mencintai untuk memakai seperti apa yang dipakainya. Jadi di sini nanti kita akan bahas ada memang perkara-perkara yang itu tidak sunnah dalam arti dianjurkan, tetapi mengikutinya karena mencintainya. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya dalam pembahasan ulama usul ada tiga. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Yang pertama yang sifatnya jibiliyah. Jadi sebagai karakter manusia seperti tidur, makan, berjima, memakai baju gitu. Maka jumhur ulama ataupun para ulama mengatakan hukum asal kita tidak wajib mengikuti dan meniru, harus sama gitu. Seperti Nabi SAW makan berapa kali umpamanya. Ya. Sedangkan yang kedua adalah perbuatan yang khusus baginya. Seperti Nabi SAW dibolehkan nikah lebih dari satu. Nabi SAW diharamkan baginya harta sodakoh. Tapi untuk kita kan tidak haram. Ini ada yang khusus dibolehkan baginya, ada yang khusus diharamkan baginya, dan ada juga yang wajib baginya, tidak wajib bagi yang lainnya. Seperti dikatakan salat qiyamul lail, bagi Nabi SAW adalah wajib, bagi kita hukumnya adalah mustahab. Nah, ini diantaranya. Wa amma sufratu, adapun celup berwarna kuning, maka sesungguhnya aku melihat Nabi Sallam beliau termasuk apa? Memberikan warna dengan warna kuning, termasuk beliau memberikan warna jenggot. Tapi tidak boleh disemir dengan semir hitam. Rambut tidak boleh disemir hitam, jenggot tidak boleh disemir hitam. Nah, antum ingin tetap dikatakan muda padahal udah ubanan, dikasih semir hitam, itu mukhalafatus sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan wajannibus sawad, silahkan menggunakan semir apapun kecuali satu yang tidak boleh, yaitu apa? Hitam. Termasuk juga kita dilarang mencabuti uban gitu ya. Adapun aku tidak berihlal, yaitu tidak bertalbiyah, kecuali di yaum tarwiyah, karena aku tidak melihat Nabi SAW itu bertalbiyah, kecuali kalau di beliau Nabi SAW itu telah naik ke kendaraannya menuju Mina. Jadi naik ke kendaraannya menuju Mina. Maka para ulama kita mengatakan sunnah kita memulai mengatakan labbaika Allahumma umrotan kalau untuk umrah dari mikot, dan kita mengatakan labbaika Allahumma hajjan kalau itu adalah berhaji, yaitu kalau kita telah naik di kendaraan. Ya kalau dulu pakai unta, berarti kalau udah di unta baru kita mengatakan labbaika Allahumma umrotan, kemudian setelah itu bertalbiyah labbaika Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik. Kalau kita memakai mobil, berarti setelah kita berada apa di kendaraan mobil itu ketika akan bergerak gitu. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istinbat dari hadis ini oleh Imam Bukhari hanya satu pakroh aja. Jadi dari hadis yang panjang ini yang sesuai dengan judul Imam Bukhari itu kalimat fa inni raaitu Rasulullah SAW, ya, bahwasanya beliau mengatakan aku melihat Nabi SAW itu apa? Berwudu fiha, pada sendalnya itu. Jadi maksudnya Imam Bukhari menjelaskan begini, kalau kita memakai sendal, si sendal itu otomatis tidak menutupi mata kaki atau tidak menutupi bagian besar dari telapak kaki kita. Sandal yang kita miliki mungkin banyak ya. Ada sandal jenis sandal jepit dalam istilah kita gitu ya. Mau itu sandal jepitnya yang seperti ma'ruf ya, yang dari karet atau apa gitu. Yang penting jepit ya. Yang kedua sandal yang atasnya ada tutupnya gitu ya. Sandal apa namanya? Bestong. Sunda atau Indonesia nih? Takutnya orang lain nggak paham, hanya kita yang di sini. Ya, ada juga sendal yang menyerupai sepatu, seperti sendal gunung hari ini gitu ya. Sendal gunung. Ya. Maka Imam Bukhari menjelaskan bab mencuci kedua kaki dan tidak mengusap kedua sendal, dan tidak mengusap kedua sendal. Kecuali kalau antum memakai kaos kaki khub dan memakai sendal gitu. Ya, kalau antum pakai kaos kaki, pakai sendal, boleh diusap gitu. Usap. Nah, diusap. Dan tentunya di sini ada dua sisi. Sisi yang pertama bahwa wajib mencuci kaki dengan sempurna. Apabila orang berwudu memakai sendal dan tidak melepas sendalnya, maka dimungkinkan orang wudunya tidak apa? Sempurna gitu. Ya, kalau antum diguyur pakai apa? Pakai gayung gitu ya, ketika memakai sendal dimungkinkan sebagian anggota badan yang di bawah sendal itu tidak akan apa? Tercuci gitu. Sehingga akan kurang dari kewajiban mencucinya dan tentunya tidak sah wudunya. Sedangkan yang kedua, bahwa Islam ataupun syariat ini berdasarkan penjelasan para ulama dari hadis-hadis yang ada, bahwa kategori ya sesuatu yang menutupi kaki yang boleh kita mengusap hub dan tidak mengusap kakinya apabila si kain atau kulit atau segala sesuatu itu menutupi bagian yang wajib dicuci, yaitu menutupi kedua mata kaki. Kalau sesuatu itu mau disebutnya sendal, mau disebutnya kaos kaki, mau disebutnya oleh kita sekarang adalah sepatu, kemudian si sepatu, si sendal, si kaos kaki itu tidak menutupi kedua mata kaki, maka itu tidak boleh diusap karena masih ada nampak anggota badan yang wajib dicuci, maka wajib dilepas gitu. Dan ini makna dari hadis ini gitu. Makna dari hadis ini. Kemudian penutup hadis ini banyak istimbat berkaitan dengan beberapa hukum haji dan yang lainnya. Tapi pembelajaran yang wajib kita jelaskan di sini bahwa seorang murid tidak mengapa bertanya kepada gurunya sesuatu yang dianggap oleh dia itu apa? Aneh gitu. Atau belum mendapatkan dari yang lain. Kemudian dia istibsar. Istibsar. Istibsar itu mencari tahu. Bahkan di sini memiliki makna pengingkaran. Jadi muridnya memberikan apa? Pengingkaran. Saya melihat ustadz atau melihat pak kiai tidak seperti apa yang saya lihat dari orang lain. Seorang murid dan seorang guru di sini dituntut kesabaran, walaupun memiliki mana diserang kan di sini serang. Kok ustadz pendapatnya begini, yang lain begini, umpamanya satu ketika mungkin ada murid yang seperti itu. Walaupun hukum asal tidak boleh begitu, tapi kan ini terjadi di zaman para sahabat ini. Tapi Abdullah bin Umar dengan penuh kesabaran menjawab semua subhat dari Ibnu Jurayj, yaitu Ubaid Ibnu Jurayj menjawab semua subhatnya dan menjelaskan. Ya. Dan ini tentunya kriteria ulama terdahulu, para sahabat mencintai muridnya. Jadi mencintai apa? Muridnya. Ya, sampai di sini dulu pembahasannya. Beberapa pelajaran dalam hadis yang terakhir ini, hadis nomor 166, maka tentunya banyak, tapi kita tidak akan bahas semuanya karena akan dibahas di tempat lain ya, dibaca lagi ulang hadis ini insyaallah. Nah, kita buka pertanyaan. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Abu Qatadah Al-Athari hafizahullahu ta'ala, tentunya untuk materi dan juga ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Dan kita masuk dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali tentunya bagi para jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah untuk bisa bertanya tentunya dengan perkenaan atau pembahasan kita di sore hari ini melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811 2425255. Dan bagi para pemirsa Wesal TV, MG TV dan para pendengar Radio Real Jannah juga bisa bertanya langsung melalui interaktif telepon di sore hari ini di nomor 0811 9552500. Kami lagi kembali di layanan telepon interaktif telepon di nomor 0811 9552500. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk di kesempatan sore hari ini, kita akan bacakan pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ya. Ada pertanyaan Ustaz, bismillah, dari hamba Allah di Siantar. Ustaz, ketika kita sedang mengambil wudu, terus kita berbicara dengan orang Ustaz sebelum wudunya selesai, apakah batal wudu kita dan harus diulang? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Radio Ridul Jannah dan para jamaah yang hadir, pertanyaan ini udah berulang-ulang tentunya ya. Jadi pertanyaan ini udah entah kesekian kalinya gitu. Tapi alhamdulillah kalau ada pertanyaan yang diulang, berarti ada mustami yang baru, itu husnudonnya. Tapi jangan mustami yang udah sering tanyanya itu-itu juga gitu. Nah ini memang bermasalah. Tapi mudah-mudahan pendengar baru ya. Berbicara ketika wudu tidak mempengaruhi keutamaan wudu dan tidak mempengaruhi sah tidaknya wudu. Tidak sahnya wudu ya. Jadi orang berbicara ketika wudu tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Tidak mempengaruhi keutamaannya, tidak mempengaruhi sahnya. Sah dan tidak mempengaruhi juga keutamaannya. Wallahu taala. Nah Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullah khair kepada Ustaz untuk satu jawabannya. Dan kita telah sambung dengan satu telepon, kita akan angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Kak Dan dari Cianjur. Iya, kami silakan Pak. Begini Ustaz, saya mau bertanya, kan di dalam wudu itu kita disunahkan cara mengusap kepala itu kan dari depan ke belakang lalu dikembalikan lagi ke depan. Yang saya tanyakan, apakah hanya diusap bagian atasnya atau harus juga dengan bagian sampingnya Ustaz? Baik. Ya mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, dari penanya kita di Cianjur, kami persilakan Ustaz. Pertanyaan tadi berkaitan dengan tata cara mengusap kepala ya. Apakah mengusap kepala adalah bagian atasnya saja ataupun semuanya? Mengusap kepala itu memang ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama yaitu yang mewajibkan mengusap seluruh bagian kepala. Seluruh bagian kepala. Ya. Bahasa syariat kepala bukan rambutnya ya. Karena dimungkinkan nanti ada orang yang botak. Tidak ada rambutnya berarti mengusap kepala gitu kan. Dalam mengusap kepala itu ada dua pendapat besar. Pendapat yang pertama, yang mewajibkan mengusap seluruh kepala, isti'ab. Pendapat yang kedua, yang berpendapat mengusap kepala sebagian. Lalu pendapat yang kedua ini berbeda-beda pendapat dari sisi makna sebagian. Apakah sebagian itu 1/4, setengahnya, atau sebagiannya, atau boleh hanya apa bagian sedikitnya gitu, bahkan 3 lembar atau seterusnya. Nah, itu berawal dari pendapat ayat surah Al-Maidah tadi, wamsahu biruusikum. Ba yang ada dalam firman Allah Ta'ala biruusikum, ulama Syafi'iyah, dalam hal ini Imam Syafi'i, berpendapat ba-nya litabi'id. Jadi menunjukkan sebagian. Berarti mengusap kepala boleh sebagiannya saja gitu. Jadi kalau berwudu suka begini gitu ya. Pendapat yang kedua, ba di sana adalah ba lil ilsaq. Atau ba lil alah gitu. Yang menunjukkan melekat dan semuanya. Dan ini pendapat Imam Ahmad ulama Malikiyah dan Hanafiyah, dan disebutkan jumhur. Kemudian hadis-hadis Nabi Hasalam itu tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Hasalam pernah mengusap sebagian kepalanya kalau beliau tidak memakai imamah. Jadi ini sejenis imamah, walaupun imamah ini imamah ala ahlul Yaman. Karena imamah ini, kalau imamah di dunia ini banyak ya, imamah model Pakistan, imamah model orang Sudan, imamah model orang Yaman, imamah model orang Imarat, itu beda-beda ya. Jadi Nabi Hasalam tidak pernah mengusap sebagian kepalanya kalau beliau tidak memakai apa, imamah. Kalau beliau memakai imamah, mengusap imamahnya, atau mengusap ubun-ubunnya kemudian mengusap apa, imamahnya. Maka pendapat yang kuat, ba yang ada dalam surah Al-Maidah itu bukan ba li tab'id, karena tidak didapatkan bahwa Nabi Hasalam mengusap kepalanya adalah sebagiannya. Lalu bagaimana Nabi Sallam mengusap kepalanya? Pada hadis Abdullah ibnu Zaid, ya, wama sahabi roksihi, faakbalabihima wa adbar. Itu dalam riwayat pertama. Faakbalabihima wa adbar. Sebagian para ulama ada faakbala. Ada yang memulainya dari belakang, akbala, karena akbala artinya ke depan gitu ya bahasa kita. Wa adbar dan ke belakang. Jadi ada yang berpendapat dari sini dulu ke sini, kemudian ke sini. Karena redaksi tadi akbala wa adbar. Pada riwayat yang kedua, masih riwayat Abdullah bin Zaid, itu dijelaskan dengan secara terperinci. Pamasaha ra'sahu bada'a bihima, yani fa'adhola yadahu fil ina, beliau memasukkan tangannya ke bezana. Famasaha bi ra'sihi, lalu mengusap kepalanya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau memulai bagian depan. Berarti begini, bagian depan. Tsumma dhahaba bihima ila qafa, kemudian menggerakkan ini sampai bagian belakang. Qafah ini nih, tekuk ininya. Kalau orang punya rambut panjang, maka tidak wajib diusap. Ya, kalau orang rambutnya sampai bahu, maka tidak wajib. Bada bi muqaddami ra'si. Tsumma bada dhahaba bihima ila qafa. Tsumma radahuma ila makan alladhi ba'da minhu, kemudian beliau mengembalikan ke tempat semula tadi. Dan perlu diketahui bahasa syariat, wajah mana? Wajah itu min manabiti syari al-mu'tad ila dakni awlihliyati tulan wa baina sahmataini udunaihi ardhon. Wajah adalah, kalau lebarnya adalah ujung telinga sampai ujung telinga ini. Ya. Kepala dari sini manabit. Jadi kalau orang yang botak, maaf, atau orang yang sulah, apa ini kalau botaknya setengah sulah, maka mengusap kepala bukan dari sini gitu. Bukan dari tempat tumbuhnya yang masih tumbuh gitu. Tapi tetap dari sini, karena ini dinamakan kepala dari sini. Dari awal manabit isyari. Jadi kaifiyah yang benar wallahu alam begini semuanya. Jadi kita memasukkan tangan ke bezana lalu begini. Dibalikan lagi ke depan. Kemudian memasukkan jari-jari kita ke dalam telinga dan ibu jari kita mengusap daun telinga. Marrotan wahidah, dan itu melakukannya satu kali wallahu taala alam. Jazakumullah khair Ustaz untuk satu pencerahannya. Penjelasannya sangat jelas sekali dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi pemirsa dan para jemaah sekalian. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Datang dari Bapak Abdullah di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di daerah kami kalau malam banyak nyamuk, Ustaz. Terpaksa kami gunakan kain menjulur sampai menutup semua mata kaki pada saat sholat. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki, wallahu taala alam. Jadi pakai kaos kaki. Berarti alasannya enggak bisa ya untuk syar'i, Ustaz ya? Enggak. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair untuk penanya dan semoga menjadi kejelasan untuk Bapak Abdullah di Sulawesi Selatan. Pertanyaan selanjutnya, dan tentunya masih kami menunggu bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui line interaktif telepon di nomor 0811 9552500. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ini di luar tema bahasan kita, Ustaz. Dari Medan, hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua yang punya hutang dengan anaknya yang masih dalam tanggungan atau belum menikah? Wajibkah orang tua membayar dan adakah kewajiban anak yang lainnya untuk membayari utang orang tuanya kepada anaknya tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Utang ke anaknya, utang anaknya kecil. Iya, belum menikah Ustaz di sini. Masih dalam tanggungan orang tuanya, tetapi di sini dihitungnya utang Ustaz. Iya. Yang terbaik anaknya dalam membebaskan utang bapaknya. Sebagai bentuk bakti kepada orang sebagai bentuk bakti kepada orang tuanya. Ya, walaupun ada hadis yang berbunyi bahwa harta anak adalah harta orang tuanya, ya. Tapi dalam hal ini tidak demikian, bahwa apabila orang tua punya utang kepada anaknya maka sebagai utangnya. Tapi bagi anak hendaklah membebaskan utang kedua orang tuanya. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya. Kita telah tersambung dengan satu penelpon kembali. Kita akan sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, baru tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kami persilakan Pak, langsung dengan pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak. Ini dari Banten. Baik. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Salam Pak, silakan. Baik, qadarullah terputus Ustaz. Kita sambil menunggu, kita bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Mas Tari di Gunung Kidul, Yogyakarta, ingin bertanya Ustaz. Ketika kemungkaran sudah melanda di seluruh negeri, bahkan sulit untuk membedakan Ustaz, mana yang pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, Ustaz? Ketika kemungkaran sudah melanda di seluruh negeri, Ustaz, bahkan sulit membedakan. Pemegaran apa nanti? Kemungkaran. Oh, kemungkaran. Ustaz, afwan. Ketika kemungkaran sudah melanda seluruh negeri, bahkan sulit untuk membedakan mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, Ustaz? Dari Ibu atau Bapak Mas Tari di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, mungkin sulit jawabnya ya, karena mohon maaf Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, kalau udah bertanyanya kemungkaran berarti udah tahu gitu kan. Ya, artinya tahu. Tadi kan pertanyaannya ketika kemungkaran telah merajalela di mana-mana, gitu kan. Berarti kita udah tahu bahwa itu adalah mungkar. Tapi mungkin pertanyaannya bukan itu, lebih kepada bagaimana cara menguatkan kita, gitu ya. Menguatkan iman kita, menguatkan keteguhan kita tatkala kemungkaran itu ada di mana-mana. Bahkan mungkin hari ini tidaklah kita melangkahkan kaki sejengkal tanah dari rumah kita kecuali di situ telah ada berbagai bentuk kemaksiatan. Contoh, ya, ketika kita melangkah banyak wanita yang tidak memakai tutup aurat itu kan. Berarti ini kan kemungkaran itu. Tidak ada interaksi kecuali kita mendengar musik umpamanya. Mau duduk di mana, nunggu di sini, di mobil, di pesawat, di ini gitu kan. Orang yang meyakini haramnya musik di setiap tempat pasti kita akan dengar apa? Dengar musik gitu. Dari sisi lain mungkin kita ingin lepas dari riba. Tapi kalau interaksi dengan orang lain ada pintu riba itu gitu. Jadi semua pintu itu. Ya. Mudah-mudahan itu pertanyaannya gitu. Tapi kayaknya itu pertanyaannya insyaallah. Kalau itu yang dimaksud dan kita merasakan, kemudian Nabi SAW juga mengatakan badiru bil amal fitanan kakit atilaili mudlimah. Bersegeralah kalian kepada amal sebelum datang fitnah bagaikan potongan malam gelap gulita. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya di saat itulah setiap mukmin diperintahkan dengan beberapa poin. Poin yang pertama, Nabi SAW mengatakan inna min waraikum ayyamu sabri. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang mana orang yang sabar kalqabidi ala jamr, bagikan orang yang memegang bara api gitu. Jadi di saat itu berarti kita harus tangguh, memiliki kesabaran yang kuat. Kemudian apa? Meningkatkan ilmu, meningkatkan keimanan. Kemudian berusaha untuk tidak banyak interaksi kecuali dalam hal yang ada manfaat bagi kita gitu. Jadi tidak banyak interaksi kecuali yang bermanfaat bagi kita gitu. Bahkan di dalam hadis tertentu kan ada perintah uzlah gitu. Tapi kan kalau antum uzlah enggak bisa hidup. Pergi ke tempat itu yang bisa bening mata telinga gitu kan. Maka kewajiban kita hari ini ya menguatkan iman, dekat dengan orang alim, banyak teman dengan orang soleh gitu ya. Itu antisipasi bagi kita hari ini gitu. Ketika begitu dahsyatnya apa? Fitnah. Dahsyatnya fitnah. Ya, banyak ibadah, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, jazakallahu khair untuk satu jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat kembali dari telepon, telah tersambung dengan satu telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, ya, assalamualaikum. Silakan, ya. Kami silakan Pak dengan pertanyaannya. Ya. Ya, kami silakan Pak langsung dengan pertanyaannya. Iya, ini saya mau. Iya. Ketika itu saya biasa sholat itu, ada beberapa orang itu tuan Ustaz, itu padahal jalan kayak gitu. Mungkin karena mungkin tidak atau sujud. Apakah Ustaz? Ya. Mohon maaf Pak, bisa diulang kembali. Nampaknya sinyalnya terputus atau terputus sambung Pak. Suaranya naik turun. Kami mohon maaf. Bisa diulangi kembali Pak pertanyaannya? Ya, masuk kembali satu telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dengan pertanyaannya langsung. Waalaikumsalam. Ya, kami silakan Pak langsung dengan pertanyaannya. Sudah tersambung. Iya, ini dari Lampung, Pak Ustadz mau nanya. Iya. Ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, ya, langsung bertanya Pak. silakan Pak. Yang pertama Pak Ustaz, terkait dengan wudu Pak Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang berwudu biasanya kan dilakukan sebelum sempat pakai baju langsung wudu, hukumnya bagaimana? Itu yang pertama. Ya. Baik. Ya, dilanjut Pak pertanyaannya dan dikecilkan saja televisinya. Insyaallah kita sudah dengar di sini Pak. Kalau sudah mandi wajib itu kan berwudu dahulu. Apakah kita harus berwudu lagi ketika mau sholat gitu Pak Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti akan ada bab mandi sebenarnya ya. Kalau kita berwudu apa mandi janabah, apakah kita wajib berwudu lagi? Nabi SAW menjelaskan wudu yang mana yang lebih sempurna dari mandi. Hadis ini menunjukkan apabila kita telah sempurna mandi janabah, maka itu tidak wajib wudu lagi. Karena apabila hilang hadas besar, maka otomatis hadas kecil akan hilang. Tapi perhatikan ada dua catatan sebagai penutup. Yang pertama, hendaklah mandi dengan mandi yang mencontoh kepada mandinya Nabi SAW. Bagaimana? Mandi janabah, pertama disunnahkan kita mencuci kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua disunnahkan mencuci faraj terlebih dahulu. Jadi setelah mencuci tangan, kita disunnahkan mencuci faraj. Setelah mencuci faraj disunahkan lagi mencuci tangan, itu telapak tangan. Kemudian setelah itu adalah berwudu seperti wudu untuk sholat, yaitu berkumur-kumur menghisap air ke hidung, berkumur-kumur kemudian menghisap air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku kanan kiri, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, yaitu wudu dengan wudu yang sempurna. Setelah itu kita memasukkan jari-jari kita ke pangkal rambut kita, sehingga apabila kita menyangka bahwa air itu telah masuk ke pangkal-pangkal rambut, maka disunnahkan kita mencuci kepala dimulai bagian yang kanan, sunnahnya 3 kali. Kemudian setelah itu disunnahkan mencuci seluruh anggota badannya. Ya, mencuci seluruh anggota badannya. Nah, apabila kita mandi janabah dengan mandi yang seperti ini, maka berarti tidak dianjurkan atau tidak wajib lagi kita berwudu kembali karena telah sempurna gitu ya. Yang kedua, jangan ada lagi pembatal wudu. Kalau ditakdirkan orang itu mandi kemudian dia kentut, ya wajib wudu gitu. Kenapa? Karena ada pembatal wudunya gitu. Ada pembatal apa? Wudunya. Atau ketika dia mandi, di akhir mandinya dia menyentuh dakarnya. Bagi orang yang berpendapat bahwa menyentuh dakar adalah batal, maka otomatis dia wajib mencuci lagi. Wajib lagi apa? Berwudu. Jadi dengan syarat dia tidak melakukan salah satu pembatal dari pembatal wudunya. Apabila telah mandi ada pembatal wudu, maka wajib untuk berwudu kembali. Wallahu ta'ala a'lam.